Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد وهو قول أبو حنيفة ومنصوص أحمد وروى عن الحسن والقول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال. Dan mereka ini yang berpendapat bahwa dipaksa zina pun termasuk man ukriha, yang tidak dosa, termasuk karena terpaksa. Apakah bisa? Kemarin dibahas bahwa para wanita yang diperkosa, dia tidak dosa. Karena dia dalam keadaan terpaksa, sehingga masuk dalam ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa dalam keadaan hati mereka tenteram dengan keimanan. Nah mereka ini, ahlu hadil maqalah, yang berpendapat seperti ini, kemudian bersisi lagi, kalau laki-laki, bagaimana? Apakah bisa laki-laki dipaksa? Ikhtalafu, mereka berselisih tentang ikrahi rajul ala zina. Bagaimana kalau laki-laki dipaksa zina? Faminhum man qala, di antara mereka yang ada yang berkata, yasihhu ikrahu alaih. Bisa dibenarkan, seorang laki-laki dipaksa zina, wala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Wa huwa qawlu Syafi'i, dan itu pendapat Imam Syafi'i. Wa Ibnu Aqil min ashabina, dan juga Ibnu Aqil dari sahabat-sahabat kami. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata, la yasih ikrahuhu alaih. Padahal mereka sepakat ketika perempuan yang dipaksa. Ketika laki-laki yang dipaksa, ikhtalaf. Mereka berselisih. Sebagian mengatakan sah-sah saja. Bisa jadi seorang laki-laki dipaksa zina. Wa la yasih ikrahuhu alaih. Wa alaihil itham wal had. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah keterpaksaannya, dan atasnya dosa dan hukum had. Kalau hukumannya cambuk, ya dicambuk. Wa huwa qawlu Abu Hanifah, dan ini pendapat Abu Hanifah, dan juga mansus Ahmad, apa yang disebutkan dalam nas Imam Ahmad rahimahullah. Tayyib wa rawa anil Hasan. Wal qawlu tsani, diriwayatkan pula pendapat ini dari Al Hasan. Wallahu taala alam, mengapa mereka membedakan laki-laki dengan perempuan? Sepertinya kalau perempuan lemah begitu, ya bisa dipaksa. Sedangkan laki-laki kuat, bisa menolak. Atau bisa jadi perempuan itu tidak ada upaya apapun, kalau laki-laki perlu ada upaya. Iya kan? Sehingga dia terkena dosa tetap, walaupun dipaksa. Karena dia berupaya. Kalau dia sama sekali tidak mau, gak akan bisa. Kebetulan di sini laki-laki semua, colong ngerti. Barakallahu fiikum. Kalau dia memang tidak mau hatinya, dia gak akan bisa gum, kan begitu. Ya, terus terang aja deh. Ya. Gak bisa berdiri. Ya. Sehingga gak mungkin bisa dipaksa. Kecuali kalau dia pingin, baru kemudian terjadilah apa yang terjadi. Itu baru satu masalah berdirinya. Belum masalah upayanya untuk memasukkan timba dalam sumurnya. Itu juga upaya berikutnya lagi. Sehingga susah untuk dipaksa. Ini wallahu ta'ala alam pendapat yang kedua. Sehingga mengatakan laki-laki gak bisa. Atau ketika dipaksa, tidak sah keterpaksaannya. Qala, selanjutnya disebutkan pendapat yang kedua. Annat taqiyah innama takunu fil aqwal. Pendapat yang kedua, bahwa taqiyah itu hanya pada ucapan, tidak pada perbuatan. Mengapa demikian? Apa yang terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, itu hanya ucapan. Ketika mereka memaksa, qulu hubal, ucapkan hubal. Karena sudah sakit siksaannya serius, dia katakan hubal, hubal. Wala taqiyata fil af'al. Kalau dikatakan taqiyah, keterpaksaan hanya pada ucapan, maka tidak ada pada perbuatan. Wala ikrah alaiha, dan tidak ada keterpaksaan dalam perbuatan. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan juga Abu Aliyah rahimahullah, dan juga Abu Sya'sa, Rabi' ibn Anas wa Dhahhak rahimahumullah, dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan diriwayatkan dari Sahnun ايضا rahimahumullah. Wa ala hadha law sharib al khamr atau saraqa mukrahan hudda. Oleh karena itu, kalau ada seorang yang minum khamr dengan alasan terpaksa atau dipaksa, atau ada orang yang mencuri karena dipaksa, hudda, dia tetap dihukum dengan hukum had. Tetap dipotong tangannya, tetap dicambuk, karena gak ada keterpaksaan di dalam perbuatan. Alasannya apa? Sama dengan yang tadi. Alasannya ada upaya. Lau syaribal khamr mukrahan. Kalau seorang minum khamr dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Tsumma talaq aw a'taq. Kemudian dalam keadaan mabuk dia mentalak istrinya atau memerdekakan budaknya. Jatuh atau tidak jatuh talaknya. Fa hal yakunu hukmuhu hukmul mukhtar disyurbiha amla? Apakah hukumnya seperti hukum mukhtar? Mukhtar itu lawannya terpaksa. Mukroh itu terpaksa, lawannya mukhtar. Dia pilih sendiri. Mukhtar itu memilih sendiri. Saya minum khamar gitu. Sehingga barakallahu fikum, apakah hukumnya sama dengan al-mukhtar? Mudah-mudahan masih ingat bahwa orang yang minum khamar dengan mukhtar, dengan pilihannya sendiri, bukan dipaksa, kemudian budaknya ditalak, budaknya dimerdekakan. Merdeka budaknya. Salah sendiri kenapa mabuk begitu. Salah sendiri kenapa kamu mabuk. Wah, budak saya hilang. Sudah. Sah. Jatuh. Istrinya juga demikian. Ketika ditalak dalam keadaan dia mabuk, jatuh talaknya. Cerai istrinya, pisahkan. Istrinya sudah pengen minta cerai, enggak dicerai-ceraikan. Begitu mabuk, menceraikan. Sah. Tapi barakallahu fikum, itu al-mukhtar. Itu kalau minum khamrnya pilihan sendiri. Bagaimana kalau mukrohan? Al-hukmuhu hukmul mukhtar. Apakah hukumnya hukmul mukhtar? Lisyurbiha amla. Apakah hukumnya hukum orang yang pilih sendiri untuk meminumnya atau tidak? Am yakunu talaquha wa itaquha lagwan, atau dianggap talaknya dan memerdekakannya dianggap lagu, sia-sia. Fihi li ashabina wajhan. Dalam masalah ini di antara ulama kita ada dua sisi, dua pendapat. Rawa anil Hasan fi man qila lahu, diriwayatkan oleh Al-Hasan pada orang yang dikatakan padanya, istajid atau usjud lusanam wa ila qatalnak. Al-Hasan pernah ditanya, bagaimana orang yang diperintahkan sujudlah pada berhala, kalau tidak aku akan bunuh engkau. Qala in kana sanam tijahal qiblah, maka kalau berhala itu di arah kiblat, falyasjud, maka silakan dia sujud. Tetapi niatkanlah sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau arah berhalanya di arah kiblat. Wa in kana ila ghairil qiblah, kalau kepada selain kiblat, fala yaf'al wa in qataluhu. Kalau tidak ke arah kiblat, maka jangan lakukan. Walaupun kemana, bagaimanapun. Sampai mereka membunuhmu. Jangan dilakukan sujud kepada berhala. Masih ingat mengapa? Awal sudah dibahas. Ini pendapat ulama yang mengatakan keterpaksaan itu pada ucapan. Tidak pada perbuatan. Kalau ucapkan, terucap, gak apa-apa. Terpaksa. Tetapi kalau berbuat, gak boleh. Jangan sujud walaupun mereka membunuhmu. Demikian digambarkan kalau berhalanya tidak di arah kiblat. Qala Ibnu Rajab, qala Ibnu Hubaib Al-Maliki. Wa hadha qaulun hasan. Ini pendapat bagus. Qala Ibnu Athiyah, berkata Ibnu Athiyah, wa ma yamna'uhu an yaj'ala niyyatahu lillah. Apa halangannya untuk dia sujud tetapi meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini apa halangannya, apa enggak bisa sujud dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala? In kana li ghairi kiblah, kalau bukan kiblat. Tadi kan pendapatnya kalau ke arah kiblat sujud dengan niat untuk Allah. Kalau ke arah selain kiblat jangan sujud sampai mereka bunuh. Kata Ibnu Rajab itu pendapat bagus, tetapi sesungguhnya apa yang menghalanginya untuk niatkan untuk Allah walaupun enggak ke arah kiblat. Enggak ke arah kiblat, tapi aku sujud pada Engkau ya Allah. Bisa. Apa yang menghalanginya, katanya. Wa fi kitabillah, sedangkan dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah disebutkan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kalian menghadap Allah. Wa fi syar'i, dalam syariat, ibahatu tanaful lil musafir ila ghairil qiblah. Alasan kedua, ini alasan Ibnu Rajab mengatakan tidak terhalang untuk niat sujud pada Allah walaupun arahnya bukan kiblat. Dijawab dengan dua alasan. Alasan pertama, ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap, kamu menghadap Allah SWT. Sehingga walaupun tidak ke arah kiblat, sujud dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala bisa. Baik. Jawaban kedua, lagi pula di dalam safar seorang musafir boleh sholat tidak menghadap kiblat. Yaitu ketika di atas kendaraannya. Allahu Akbar. Kiblatnya di sebelah kanan. Allahu Akbar. Udah. Selebihnya ikut kemanapun untanya berjalan. Apakah ke arah kiblat? Tidak. Berarti tidak harus ke arah kiblat. Apa yang menghalanginya untuk sujud dengan niat untuk Allah walaupun tidak ke arah kiblat, dengan dua dalil ini. Tanaful maksudnya salat nafilah. Dibolehkannya ibahatu tanaful lil musafir, bolehnya salat sunnah bagi musafir kepada selain kiblat. Wa mal ikrah 'alal aqwali, adapun ikrah dalam masalah ucapan, fattafaqal ulama'u 'ala sihhatihi, maka para ulama sepakat sahnya keterpaksaan itu, karena dianggap terpaksa dan bisa dimaklumi oleh Allah Ta'ala, tidak dosa. Wa anna man ukriha 'ala qaulin muharram, siapa yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang haram, ikrahan mu'tabaran, dengan pemaksaan yang dianggap, pemaksaan yang serius maksudnya. Lahu an yaftadi nafsahu bih, wala isma alaih, maka dia tidak mengapa untuk menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dirinya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang haram tadi. Wala isma alaih, dan itu tidak ada dosa baginya. Wa qad dalla alaihi qaulullah ta'ala, dan ini ditunjukkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bin iman, kecuali orang yang terpaksa dalam keadaan hatinya tetap tenteram dengan keimanan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Ammar, berkata Nabi SAW kepada Ammar ibn Yasir dalam keadaan sedang menangis karena dia secara terpaksa menyebutkan berhala-berhala mereka. Kata Nabi, in adu fa'ud, kalau mereka mengulangi menyiksa kamu, ulangi lagi, ucapkan yang sama. Artinya tidak mengapa, tidak dosa. Fa'in adu fa'ud. Hadis rawahu Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat. Barakallahu fikum. Wa kana al-musyrikuna qad 'adzabuhu, dan bahwasanya kaum musyrikin menyiksanya, hatta yuwafiqahum 'ala ma yuriduna, hingga akhirnya Ammar terpaksa mengikuti apa yang mereka minta dari kalimat-kalimat kufur. Fafa'al, beliau lakukan. Wa amma ma rawa 'anil nabi, adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, anahu awsa ta'ifatan min ashabih, ketika beliau mewasiatkan kepada sekelompok sahabat-sahabatnya, wa qala, dan berkata, la tusyriku billahi wa in qata'tum huriqtum, jangan kalian menyekutukan Allah, wa in qata'tum wa in huriqtum, walaupun kalian dipotong, walaupun kalian dibakar, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fal muradu syirk bil qulub. Maka yang dimaksud di sana adalah jangan syirik, kesyirikan di dalam hati. Jangan sampai kau benar-benar syirik. Bukan syirik di lidah hanya karena keterpaksaan. Itu beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in jahadaka litusyrika ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Saya ulangi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka bersungguh-sungguh memaksamu untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ma laysa laka bihi ilm, yang enggak ada ilmu padanya, fala tuti'huma. Artinya kalau kedua orang tuamu memaksa engkau untuk kufur, menyekutukan aku, maka jangan taati keduanya. Wa qala, dan juga Allah berfirman, walakin man syaraha bil kufri sadra, kecuali orang yang lapang hatinya untuk kekafiran, fa alaihim ghadabun min Allah, maka merekalah yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang dikecualikan adalah orang yang hatinya memang cenderung pada kekafiran, itu yang diazab. Tetapi yang hatinya mutmainun bil iman, seperti Ammar ibn Yasir, kata Nabi, dari mafraki ra'si, dari belahan rambutnya sampai ujung kakinya, dipenuhi dengan keimanan. Maka ucapannya di lidah, bukan dari hati. Barakallahu fikum. Berarti perbedaannya, adapun Ammar dipaksa hanya di lidah saja, tidak dalam hatinya. Tetapi kalau dengan hati yang lapang, hati yang suka, hati yang senang mengucapkan kalimat kufur itu, maka alaihim ghadabun minallah, atas merekalah kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasairil aqwal yutasawwar alaiha al-ikrah, dan seluruh ucapan-ucapan tergambar padanya keterpaksaan. Faida akraha bi ghairi haqqin ala qaulin min al aqwal lam yatarattab alaihi hukmun min al ahkam. Bentuk untuk keterpaksaan itu banyak bentuknya. Yutasawwar alaiha, yang tergambar sebagai pemaksaan atau keterpaksaan, itu banyak bentuknya. Maka jika keterpaksaan itu tanpa kebenaran, ya ini kosong, ucapan kosong. Saya akan gantung kok di Monas kalau enggak aku jalan. Tapi ya, belum tentu, itu masih belum pasti dan masih kosong. Maka kalau memaksanya dengan sesuatu yang tidak hak, tidak benar, lam yatarattab alaihi hukum minal ahkam, maka tidak ada hukumnya. Nelahkam, tetap perbuatannya seperti perbuatan orang biasa. Akan terkena dosa, akan terkena ancaman-ancaman. Wa kana lagwan, karena ancamannya ancaman kosong. Lagwan itu sia-sia, main-main. Kalau kamu tidak minum khamr, saya gantung kamu di tengah lapangan bola. Kata teman-temannya, jangan nakal-nakal sambil ngakak-ngakak. Kan terbaca kalau dia gak serius. Jangan turuti. Kalau kamu turuti, tidak ada hukum terpaksa. Walam yu'akhid bihi fi ahkami dunya wal akhirah. Fa inna kalamal mukrah sadara minhu wa huwa ghairu radin. Jika ucapan al mukrah yang dipaksa tadi dalam keadaan dia tidak ridha, fadzalika ufiya anhu, yang seperti itu yang dimaafkan. Walam yu'aqab bihi fi akami dunya wal akhirah, dan dia tidak dituntut dalam hukum dunia ataupun hukum akhirat. Tidak dituntut di dunia dengan hukum cambuk, tidak dituntut di dunia dengan hukum ini, hukum itu. Wa bihadza faraqan nasi wal jahil. Di sinilah terjadi perbedaan antara nasi dengan jahil. Nasi itu orang yang lupa, jahil itu orang yang bodoh. Tidak ngerti, enggak tahu, enggak sengaja. Wa sawaun fi dzalika al-'uqud. Sama saja apakah pada akad-akad, uqud jamaknya akad. Ada berapa uqud? Ada aqdul bai', akad jual beli. Ada aqdun nikah, akad nikah. Awil fusukh, ada akad pembatalan-pembatalan. Kal khulu', seperti khulu', talak, cerai, dan sejenisnya. Wa kadzalikal iman min nuzur. Demikian pula iman kepada nazar-nazar. Wa hadza qawlu jumhuril ulama. Dan ini ucapan kebanyakan para ulama. Wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan ini juga ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa farraqa Abu Hanifah bainama yuqbal al-fasakh indahu wa yuthbit fihi al-khiyar kalbaya. Abu Hanifah farraqa, membedakan antara dua perkara. Membedakan apa? Membedakan apakah bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan. Ma yaqbalul fasakh, apa yang bisa dibatalkan. Wa yuthbit qawlal khiyar, dan bisa diganti seperti ucapan orang yang tidak dipaksa dalam jual belinya, mengatakan saya beli yang ini, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya cuma satu, berikan gitu. Kalau dibatalkan barakallahu fikum, maka dia membatalkan sesuatu yang bisa dibatalkan ketika tidak lengkap syarat-syaratnya. Faqala, maka kata Abu Hanifah, la yalzam ma'al ikrah, yang demikian tidak bisa dengan dipaksa. Baik, tidak bisa dengan dipaksa. Mengapa? Karena bisa dibatalkan. Tinggal ngomong, kemudian dibatalkan. Ya, saya beli, wah dilepas dia. Tadi sudah dicekek, gitu. Nah, jadi, oke, bisa dibatalkan. Maka tidak ada keterpaksaan di sana, karena bisa dibatalkan. Wa ma laisa kadzalik, dan ada yang tidak bisa dibatalkan. Kan nikahi wat talaqi wal itaq. Seperti masalah nikah, masalah talak, masalah kemerdekaan budak. Saya merdekakan budaknya karena dipaksa yang dicekek. Selesai, nggak jadi, nggak bisa. Budak sudah merdeka, sudah senang, nggak bisa dibatalkan. Falzam biha ma'a ikrah, maka bisa di sana hukum ikrah berlaku. Itu terpaksa, nggak ada hukumnya. Rufi al-qalam. Walau halafa la yaf'al syai'a, kalau dia bersumpah untuk tidak melakukan apapun, ternyata melakukan, fa'ala mukrohan, karena dipaksa. Fa'ala qawli Abi Hanifah, maka menurut Abu Hanifah, yahnas, dia melanggar sumpah. Kenapa? Karena enggak bisa dibatalkan. Saya bersumpah dengan nama Allah, bernazar untuk tidak berbuat. Kemudian dipaksa berbuat. Ketika berbuat, apa enggak bisa dibatalkan? Ya enggak, sudah melanggar janji. Gak bisa, gak jadi gitu, gak bisa. Sehingga, demikian kata Abu Hanifah, gak bisa alasan terpaksa ihnas, dia tetap batal sumpahnya, hahuna. Dan dia harus gantikan sesuai dengan hukum syariat. Di antaranya puasa 3 hari membatalkan sumpah. Lima dali annahu fa'alahu bikhtiar. Karena dia melakukannya dengan pilihan dia sendiri. Bikhilafi ma'idha hummil. Berbeda ketika dia dibawa untuk melakukannya. Ingat perbedaannya kemarin. Tulis. Saya sudah sumpah tidak mau nulis. Menulis. Itu dia berbuat. Maka tetap dia melanggar sumpahnya. Kecuali kalau humil, kalau dia digotong, dibawa gitu. Sehingga tangannya dipegang, pulpennya di sini pegang, tulis. Nah itu tidak bisa apa-apa lagi. Namanya humila. Itu baru dikatakan terpaksa. Nah. Sampai yahnat. Lianahu falu biikhtiyarihi. Ma idza humil bi khilafi ma idza humila, berbeda dengan kalau dia memang diangkat dan dibikin berbuat. Walam yumkinhu limtina, maka dia tidak bisa lagi menghalang-halangi. Seperti orang bersumpah dengan nama Allah, pernah dan enggak mau masuk, digotong, dimasukkan. Ya sudah, mau apa lagi? Maka itu terpaksa. Wa huwa riwayatun an Ahmad wa qulu Syafi'i, dan ini pendapat Imam Ahmad juga dan Imam Syafi'i dari sahabat-sahabatnya. Wa huwa al-qaffal man farraqa bainal yamini bit-talaq wal-itaq wa ghairihima kama qulna nahnu fin-nasi wa kharrajahu ba'du ashabina wajhan lana. Yaitu orang-orang yang membedakan antara sumpah untuk talak dan sumpah untuk memerdekakan. Wa ghairuhuma kama qulna, dan lain-lainnya kami katakan nahnu finnasi, maka sama seperti ucapan kita tentang orang yang lupa. Maksudnya dimaklumi karena dipaksa. Tidak berlaku. Wa kharaja ba'du ashabina wajhan lana, dan sebagian sahabat-sahabat kami memberikan satu sisi lain. Walau akraha ala ada'i malihi bighairi haq, kalau dipaksa untuk menunaikan hartanya tanpa kebenaran. Kasih. Berikan dan seterusnya. Akhirnya ba'a 'aqarahu liyu'addi tsamanahu. Akhirnya dia menjual bangunannya untuk membayar bayarannya. Fal yasihu syira minhu amla? Bolehkah kita membeli dari orang kayak gini? Dari orang ini dipaksa untuk menunaikan satu bayaran. Akhirnya terpaksa dia jual rumah, kita yang beli. Wa in ba'ahu bidunihi, kalau ternyata dia jual dengan harga yang pokoknya laku aja, lam yashtari minhu, tidak boleh kita menjadi tukang padahnya. Jangan kita membeli daripadanya karena harganya udah enggak normal. Udah separuh harga enggak apa-apa, pokoknya ini saya mau dibunuh besok. Kasihan. Wa mata radiyal mukrah, dan kapan orang yang dipaksa itu ridha bima ukrika alaihi lihuduthi raghbatin fihi ba'dal ikrah. Kapanpun orang itu ridha, orang yang dipaksa tadi, karena kejadian keterpaksaannya, dia ingin barangnya laku berapapun, wal ikrahu qa'im, keterpaksaan itu tegak terjadi. Sahaba sudra minhu min al-uqud wa ghairiha bi hadha al-qasd, maka sahih, sah jual belinya dalam bentuk akad apapun, akad sewa, akad jual beli, bi hadha al-qasd, kalau tujuannya itu menyelamatkan dia dari keterpaksaannya. Hadha huwa al-mashhur 'inda ashabina, ini yang dikenal pendapat sahabat-sahabat kami. Kata Ibn Rajab berarti dari Hanabilah. Wa fihi wajhun akhar. Sekarang wajah yang ketiga. Adahu la yasihu aidha. Yang ketiga ini juga tidak sah. Wa fihi bu'd, tetapi ada sangat jauh. Jauh itu jarang terjadi atau tidak mungkin. Wa ammal ikrah bihaq fa huwa ghairu mani' min luzumi ma ukriha 'alaih. Kalau dipaksa dengan paksaan yang benar-benar serius, fahuwa ghairu mani' min nuzum ma akraha alaih, maka dia tidak terhalang dengan konsekuensi menjualnya karena terpaksa. Falau akrahal harbiyu alal islami fa aslam. Misalnya, seorang kafir harbi dipaksa untuk masuk Islam. Maka terpaksa masuk Islam. Hal sahha Islam? Hah? Disebutkan sahha Islam. Ini pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena dipaksanya dengan suatu yang benar. Kembalikan. Kamu merampas harta orang lain. Kembalikan enggak? Sambil dicekat, sambil siap mau dipukul. Ya, saya kembalikan. Sah enggak kembalikannya? Ya, sah. Karena dipaksa untuk melakukan hal yang benar. Wa akrahahu al-hakim ala wafa'ih. Contoh lagi. Walau halafa la yufi dainahu. Orang itu bersumpah, saya tidak akan bayar hutangnya. Sumpah dengan nama Allah untuk tidak bayar hutang. Fa akrahahu al-hakim. Kemudian dipanggil oleh hakim di pengadilan. Qadhi. Kemudian akraha ala wafa'ih. Dipaksa harus bayar. Fainahu yahnas bidalik. Apakah dia batal sumpahnya? Dia sumpah tidak mau bayar hutang, tapi dipaksa untuk bayar hutang. Dia dalam keadaan yahnas bidalik. Lianahu fa'ala ma halafa alaihi haqiqatan ala wajhin la yu'dar fi. Kok yahnas melanggar janji padahal dia bayar hutang? Iya. Kenapa engkau bersumpah untuk tidak bayar hutang? Harus bayar. Walaupun kamu tetap melanggar janjimu, melanggar sumpahmu. La yu'dar. Tidak kena udur dia. Karena bersumpahnya dengan sesuatu yang salah. Dakarahu ashabuna bi khilafi ma idam tana'a minal wafa. Demikian disebutkan oleh sahabat-sahabat kami, berbeda dengan orang yang tidak mau bayar. Fa'adda anhul hakim, maka digantikan oleh hakim. Fa'inahu la yahnas, maka dia tidak membatalkan sumpah. Jadi dia bersumpah untuk tidak bayar utangnya. Kemudian kata hakimnya, kalau gitu aku yang bayarin. Tidak batal sumpahnya. Lianahu lam yujad minhu fi'lal mahluf alaih. Karena tidak ada perbuatan yang melanggar sumpahnya ketika itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini hanya melanjutkan apa yang dibahas pada pekan yang lalu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.